Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala anihi wa ashamihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Isma'i Radio AM774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, bersyukur dan berbahagia pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama kembali di AM774 kHz, Isma'il Radio, bahagia bersama Al-Quran, edisi Ahad 1 Januari 2017, yang bertepatan dengan 3 Rabiul Akhir 1438 Hijriah, dalam salah satu program kesayangan kita, yaitu Mutiara Iman. Dan selamat bergabung kepada sahabat Isma'il Radio, bahagia bersama Al-Quran, dalam acara Mutiara Iman. Insyaallah bersama saya Ahmad Hayyunuddin serta pemateri kita yaitu Ustadz Ahmad Ru'yatillah LC. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita dan telah siap dengan materi dari kitab Mawa'idus Sahabah dengan tema nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mengingat Allah Ta'ala. Bagi Anda yang ingin menyimak langsung dari kajian kitab Mawa'idus Sahabah ini bersama beliau, silakan Anda mendengarkan di setiap hari Ahad pukul 08.30 sampai selesai. Baiklah sahabat Isma'il Radio, untuk memperlancar acara kami persilahkan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materinya di sesi yang pertama ini. Kepada Al-Ustadz, falyatafadhal mashkuroh. Baik, jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala azza min qail fi muhkam at-tanzil, a'udhu billahi sami'il alimi minash shaytanir rajim. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون. وقال عليه الصلاة والسلام نعمتان مقبون فيهما كثير من الناس الصحة والفرج. إخواني في الدين أعزني وإياكم أجمعين. Berbahagia dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan pagi di hari Ahad yang cukup cerah ini. Allah masih memperkenankan kita untuk bermuwajahah, meskipun bermuwajahah hanya suaranya saja, dalam rangka at-tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi yang agung, Nabi pilihan di antara seluruh insan, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Dan juga kita patut bersyukur karena di pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki keimanan dan kesabaran tanpa adanya beban yang begitu berat. Karena seperti saudara kita yang berada di Bima misalnya sedang diuji oleh Allah dengan banjir bandang, semoga menjadi pengangkat derajat dan menjadi menghapus sayiat bagi mereka dan bagi kita, tentu sebagai satu tubuh ikut turut berduka dan merasakan atas musibah yang menimpa mereka semua. Dan mudah-mudahan pula kita dapat membantu mereka baik secara moral maupun material. Dan juga saudara-saudara kita yang berada di Halab atau Aleppo yang kita kenal, yang berada di Suriah, kemudian yang terlebih lagi yang sudah lama saudara-saudara kita yang terusir dan terjajah di Myanmar atau Rohingya yang kita kenal. Semoga Allah meneguhkan keimanan mereka dengan ujian yang begitu berat tidak mengeluarkan mereka dari jalan kebenaran ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan kajian kitab Mawa'idus Sahabah. Namun seperti biasanya, sebelumnya saya memakai atau menggunakan kitab yang bentuknya dalam bentuk PDF. Namun karena qadarullah, laptopnya diuji oleh Allah dengan kejatuhan dari sebuah tangga sehingga laptopnya tidak berfungsi, dan alhamdulillah Allah gantikan dengan kitab aslinya. Dan kali ini kita akan karena agak sedikit berbeda kitabnya. Kitab ini kalau sebelumnya dikarang oleh Umar ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad al-Muqbil, namun sekarang dikarang oleh Syekh Salih Ahmad Asy-Syami, seorang ulama dari Syam, dari negeri Dauma atau Suriah yang kita kenal. Masya Allah, negerinya para anbiya. Dan kali ini kita mulai dari mukadimahnya dengan mawa'idz rasul, nasihat-nasihat rasul, lalu kemudian nanti kita lanjutkan dengan nasihat sahabat di pertemuan-pertemuan berikutnya, yaitu sampai kalau enggak salah sampai Abu Darda. Abu Darda. Baik. Ja'a fil haditsil muttafaq alaihi. Kita mulai saja. Ada sebuah hadis yang disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abi Wa'il, bahwa ia berkata, "Kana Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu yudzakkirun nasa fi kulli khamisin. Faqala lahu rajulun, ya Aba Abdurrahman, lawadittu annaka dzakkartana kulla yawmin." قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعدة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. Bahwasannya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu memberikan tadzkirah kepada manusia, sahabat dikala itu, pada setiap hari Kamis. Maka ada yang berkata dari kalangan sahabat, "Wahai bapaknya Abdurrahman, Aba Abdurrahman julukan dari ibn Mas'ud, sungguh aku menginginkan agar engkau menasehati kami setiap hari, tidak hari Kamis saja." Maka Ibnu Mas'ud atau Abu Abdurrahman ini menjawab, "Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menasehati kalian setiap hari selain daripada aku tidak suka kalau kalian bosan." Jadi yang menghalangi aku untuk menasehati kalian hanyalah karena aku takut kalian bosan. "Wa inni atakhawwalakum bil maw'idah," dan aku membuat jadwal hari Kamis saja. Atakhawwal artinya ata'ahad, membuat perjanjian atau membuat sebuah schedule. Sebagaimana Nabi dulu seperti itu. Nabi tidak menasihati kalian setiap hari, tapi ada satu waktu khusus saja. "Makhafatas sa'amah alaina," karena dikhawatirkan kalian bosan. Masya Allah, ini adalah sebuah contoh dari ulama kita salafus salih dari kalangan sahabat, bahwa satu, mereka ternyata saling menasihati. Kemudian yang kedua, di antara mereka ada yang memiliki kelebihan ilmu dari yang lainnya dan tidak pelit, tidak bakhil untuk menyampaikan apa yang ia ketahui. Yang ketiga, tak segan sahabat yang lain itu untuk mengajukan permohonan atau kritik bahkan mungkin ya kepada sang penasehat. Nah, ini sebuah contoh tauladan yang sangat baik. Ada cerminan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wal hadithu yusajjilu lana waqi'ata min a'malihi sallallahu alaihi wasallam yankuluha lana Abdullah ibn Mas'ud bifi'lihi thumma yuakkiduha biqawli. Hadis ini mencatat untuk kita sebuah kejadian dari peristiwa perbuatan Nabi, yaitu apa? Memberikan nasihat di waktu tertentu, yang dinukil oleh Abdullah ibn Mas'ud dengan perbuatannya. Artinya beliau mencontoh bahwa perbuatan ini adalah ada contohnya dari Nabi, kemudian ditekankan dengan ucapannya. Fahuwa ya'idun nasa kulla yawmi khamisin ay marratan wahidatan fil usbu'. Beliau menasihati para sahabat, para kaum muslimin saat itu, setiap hari Kamis, artinya seminggu cuma sekali, sepekan sekali. La yazidu ala dalik, tidak lebih dari itu, ala ragmi min talabil mustami'ina liziyada, meskipun ada permohonan dari para pendengarnya. Wa yukhbiruhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dalik. Dan beliau mengabarkan alasannya karena Nabi ternyata juga melakukan hal yang serupa. Wahuwa, ya ini Ibnu Mas'ud, dia menginginkan, beliau menginginkan iltizam bisunnatihi, mengikuti jejak Rasulullah. Kalau Nabi saja seminggu sekali, kenapa kita kok nambah-nambah gitu maksudnya? Masyaallah. Tsumma yubayyinu hikmata dzalik, kemudian menjelaskan hikmahnya, yaitu apa? Karena khawatir ada kebosanan. Wa min fawaidil hadits allati tartabitu bimaudu'ina, dan di antara faidah-faidah yang berkaitan dengan tema kita kali ini adalah, satu, annan nabiyya kana ya'idun nas wa la yukthiru 'alaihim hatta la yu'addi dhalika ila malalihim. Yang pertama, faidah dari hadis ini sebagaimana yang sudah kita sampaikan, bahwa Nabi ternyata menasihati para sahabat dan tidak memperbanyak nasihat itu sehingga tidak timbul kebosanan. Yang kedua, anna hadhil mawa'idu mawa'idha ghairul ahkamil lati ya'ti biha al-wahyu wal lati yanbaghi tablighuha duna ibta'in wa bi khassatan idza kana laha irtibat biwaqtin mahdud. Bahwasanya nasihat-nasihat Rasulullah dalam waktu yang tertentu ini bukan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Berbeda maksudnya. Ini ada nasihat tersendiri. Wallati yanbaghi tablighuha duna ibta', dan bukan sebuah apa namanya? Hal yang tidak boleh di perlambat penyampaiannya, harus segera, bukan termasuk hal yang harus segera disampaikan. Dan lebih khusus lagi karena ini memiliki apa namanya keterkaitan dengan waktu yang khusus. Tidak. Wa hadha ya'ni anna mawdu'al mawa'id huwa an-nushu wa at-tadhkiru bi asya'in sabaqa takriruha أو بأشياء تتعلق بالجوانب الأخلاقية أو باليوم الآخر. Dan maksudnya, faedah yang kedua ini adalah nasihat itu maudhu'nya atau judul materinya adalah nasihat dan peringatan-peringatan yang berkaitan dengan akhlak dan hari akhir saja, bukan hukum yang segera harus disampaikan. Yang ketiga, bahwasannya as-sahabah radhiyallahu anhum akhadu dawrahum bi ada'i wajibihim fi wa'dhin nasi ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam wa minhum Abdullah ibn Mas'ud wa ghairuh. Bahwasannya para sahabat mengambil peran mereka dalam melaksanakan kewajiban mereka berupa menasihati manusia. Jadi ternyata nasihat itu adalah kewajiban bagi para sahabat dan mereka-mereka dan kita-kita yang memiliki ilmu. Setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, hikmah dari hadis ini adalah, atau faedahnya, anna as-sahabata kanu yata'assawna bir rasul bi kulli a'malihi fi syakli wal madmun. Bahwasannya Nabi selalu menjadikan Nabi, bahwasannya para sahabat menjadikan Nabi sebagai idola, sebagai panutan dalam setiap amal mereka, baik dalam bentuk amalan itu maupun kandungannya. Makanya Abdullah ibn Mas'ud, tidak mengambil inisiatif untuk menambah hari atau menambah nasihatnya, tapi benar-benar mengikuti jejak Rasulullah. Bahkan mungkin kita pernah dengar salah seorang sahabat yang muda belia, yaitu Abdullah ibn Umar, sampai jejak kaki Rasulullah saat hijrah pun diikuti ya, masya Allah. Karena saking ta'zimnya menghormati Nabi Muhammad dan saking ingin ta'assi atau iktida mengikuti Nabi Muhammad. Wal ayatul karimatu tu'akidu ma ja'a fil hadis min daruratil wa'adhi wa minha qawluhu ta'ala wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dalam surat Adz-Dzariyat ayat 55. Hadis ini sesuai dengan surat Adz-Dzariyat ayat 55 yang berbunyi wa dzakkir, dan peringatilah. Dzakkir perintah dari dzakkara yudzakkiru tadzkiran, aslinya dari adzikru, mengingat. Artinya peringatilah manusia. Nah, kita tahu dan kita sering dengar bahwasanya al aslu fil amri lil wujub. Bahwasanya kalau ada perintah di dalam Al-Qur'an maupun sunnah, itu menunjukkan sebuah kewajiban. Dan ayat ini diawali perintah dan peringatilah. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Baik, kita sahabat Semai Radio, demikianlah materi yang menarik di sesi yang pertama ini dari Ustaz Ahmad Ru'yatillah LC dari kitab Mawa'idus Sahabah dengan tema Nasihat Rasulullah SAW tentang mengingat Allah Ta'ala. Untuk memperjelas materi, kami mengundang sahabat Semai Radio untuk berinteraksi bersama kami atau ingin berdiskusi bersama kami, silakan Anda menghubungi di line telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852-6277-4774. Sahabat Ismail Radio, jangan kemana-mana karena kita akan kembali di sesi yang kedua nanti. Namun sebelumnya kita akan istirahat sejenak mendengarkan murotal Al-Quran dari Quran Surat Abasa yang akan dibacakan oleh Muzammil Hasbullah berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره

Salla bina Rasulullah dzat yaumin. Nabi salat bersama kami, tentunya menjadi imam. Thumma aqbala alaina, kemudian menghadap kami setelah selesai salat. Fawa'adhana maw'idatan balighah. Beliau kemudian memberikan nasihat yang sangat mendalam. Zarafat minhal uyun, yang membuat air mata menetes dari para pendengarnya. Wawajilat minhal qulub, dan hati tergetar semuanya. Faqala qail, kemudian dari sahabat ada yang berkata, ya Rasulullah, ka'anna hadihi maw'idatu muwaddi'. Wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat yang seseorang yang akan pergi jauh. Fama ta'had ilayna. Apa yang kan engkau sampaikan kepada kami? Maka Nabi bersabda, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian yang pertama untuk bertakwa kepada Allah. Wassam'a wa ta'ah, dan mendengar dan taat kepada Allah dan Rasulnya, atau dan juga kepada ulil amri. Wa inna 'abdan habasyian, meskipun dia adalah seorang budak dari Ethiopia yang hitam legam. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayar ikhtilafan katsira. Kenapa demikian? Kenapa kita harus takwa kepada Allah, harus mendengar dan taat selama diperintah dengan Al-Qur'an dan Sunnah? Karena kalian yang hidup setelah sepeninggalku akan sangat banyak menyaksikan perpecahan di antara kalian sendiri. Fa'alaikum bisunnati wa fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin, yang diberikan petunjuk, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tamassaku biha, pegang eratlah sunnah-sunnahku dan sunnah mereka. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, bahkan jika perlu, atau digambarkan sini di sini dengan gigitlah dengan gigi geraham. Gigi geraham kita tahu yang paling kuat di antara semua gigi, artinya genggam eratlah dan pegang kuat-kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian untuk untuk mengada-ada dalam urusan syariah, dalam urusan din ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya mengada-ada dalam ibadah, dalam syariah adalah sebuah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah dhalalah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan nomor hadis 4607, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan nomor hadis 2676. Dan beliau berkata, hadithun hasanun sahihun, hadis yang hasan sahih. Ini contoh dari bagaimana Nabi suatu hari memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Dan nasihat beliau diawali dengan nasihat ketakwaan. Karena kita tahu di dunia ini tidak ada yang paling baik selain takwa untuk dijadikan bekal. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Dan berbekallah kalian, karena sebaik atau kalimat khair itu kan sebenarnya isim tafdil aslinya, yaitu yang terbaik adalah ketakwaan. Kemudian dengarlah dan taatlah kepada pemimpinmu selama mereka menegakkan kitabullah. Ikhwani fiddin azani wa iyyakum ajma'in. Kemudian sang muallif melanjutkan, wa ma min syakkin fi anna mawa'idahu sallallahu alaihi wasallam qad nukilat ilaina wa la'alla mu'dham ahadits ar-raqa'iq kana huwa maddatu hadhihi al-mawa'id. Dan hadis-hadis yang berkenaan dengan ar-raqa'iq, raqa'iq itu hadis yang melembutkan hati, yang tuzahhidu bid-dunya wa tudzakkiru bil-akhirah. Hadis-hadis yang berkenaan dengan yang melembutkan hati, melembutkan akhlak dan membuat kita zuhud terhadap dunia dan juga menggairahkan kita terhadap amalan-amalan akhirat, imbalan-imbalan akhirat. Yang pertama tentang zikrullah, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh teman kita, ustadz kita, bahwa nasihat kita kali ini adalah tentang zikrullah. Bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang keliling, selalu keliling, ya, yatufun menggunakan fi'il mudhari artinya selalu di jalan-jalan untuk mencari orang yang selalu berzikir mengingat Allah. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha tanadaw halummu ila hajatikum. Jika mereka menemukan ada sekelompok orang yang sedang berzikir mengingat Allah, maka mereka saling menyeru sesama malaikat. Kemarilah kalian, ini ada apa yang kalian cari. Qal fa yahuffuna bi ajnihatihim ila as-sama'id dunya. Maka mereka penuhi itu ufuk dan langit-langit dunia dengan sayap-sayap mereka. Qal fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum ma yaqulu ibadi. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, para malaikat yang tadi keliling itu, apa yang diucapkan oleh orang-orang yang berzikir tadi. Qalu yaqulun yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Mereka bertasbih kepadamu, bertakbir dan memujimu dan juga memuliakanmu. Maka Allah berkata lagi atau berfirman lagi dalam hadis qudsi, hal ra'auni, apakah mereka melihatku? Maka malaikat menjawab, la wallahi ma ra'auka, demi Allah, demi engkau wahai Allah, mereka tidaklah melihatmu. Fayaqul wa kaifa law ra'auni. Maka Allah bertanya lagi, bagaimana kalau seandainya mereka melihatku? Maka para malaikat menjawab, law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan. Seandainya mereka melihatmu wahai Allah, tentu mereka akan lebih giat dalam beribadah. Wa ashadda laka tamjidan, dan lebih lagi memuliakanmu. Wa tahmidan, dan memujimu. Aktsaru laka tasbihan, dan banyak lagi memujimu. Qal yaqul fama yas'aluni. Yas'al yas'alunaka al-jannah. Dan apa yang mereka minta, kata Allah? Malaikat menjawab, mereka meminta kepadamu syurga, yaitu al-jannah. Allah bertanya lagi, hal ra'auha, apakah mereka melihat syurga? Maka malaikat menjawab, tidak demi Allah, demimu wahai Allah, mereka tidak melihatnya. Qal yaqul fa kaifa law annahum ra'auha. Coba seandainya mereka melihat surga bagaimana kira-kira? Maka para malaikat menjawab, law annahum ra'auha kanu ashadda 'alayha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'dama fiha ragbatan. Seandainya mereka melihat surga, mampu melihatnya dari kejauhan misalnya, mereka akan lebih tamak untuk mendapatkannya, masuk ke dalamnya, dan mereka akan lebih giat mengejarnya. Dan mereka akan menjadikan surga adalah a'zamu ragbah, sebagai hasrat mereka terbesar untuk mendapatkannya. Qal famimma yata'awadun, Allah bertanya lagi, apa yang mereka minta untuk dilindungi dariku, atau apa yang mereka minta untuk jadikan dijauhkan darinya. Maka para malaikat menjawab, minan nar. Qal yaqul wal wa hal ra'awha, apakah mereka telah melihat neraka? Maka para malaikat menjawab, tidak, demi wahai Allah, mereka tidak melihatnya. Fa kaifa law ra'awha, kata Allah lagi, bagaimana jika mereka melihat neraka? Yaqulun law ra'awha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafatan. Kalau mereka mampu melihat neraka, maka mereka akan lebih menjauh dan berlari, dan akan lebih takut kepadanya. Qal fa yaqulu fa ashhidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah, aku telah mengampuni mereka karena zikir mereka, karena tasbih mereka, takbir dan tamjid, dan juga karena mereka meminta surga dan neraka. Saksikanlah, aku telah mengampuni mereka. Qal yaqulu malakun minal malaikah. Malaikat tadi berkata, fihim fulanun laisa minhum, di antara mereka yang sedang duduk berzikir itu ada yang bukan bagian dari mereka, artinya bukan orang yang berzikir, cuman datang duduk doang. Inna maja'a li hajatin, karena datang pengen ada kebutuhan lain selain berzikir. Kemudian Allah berfirman, humul julasa'u la yashqa, atau la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu adalah satu teman duduk yang membuat teman duduknya tidak sengsara. Kalimat terakhir ini menurut Al-Hafidz Ibn Hajar, bahwasannya fil hadithi fadlu majalisid dzikri wadzakirin wa fadlil ijtima' ala dzalik. Hadis ini ada keutamaan majlis-majlis zikir, dan juga keutamaan orang-orang yang berzikir, dan keutamaan berkumpul untuk berzikir. Wa anna jalisahum yandariju ma'ahum fi jami'i ma yatafaddalallahu ta'ala bihi 'alaihim ikraman lahum walau lam yusyarikhum fi asli dzikr. Meskipun tadi ada orang yang duduk tidak ikut berzikir, atau lalai dari berzikir, meskipun dia duduk bersama orang yang berzikir, maka dia tetap masuk dalam kategori orang yang dimuliakan Allah dalam hadis ini dan diampuni. Karena apa? Ikraman lahum, penghormatan dari Allah terhadap majlis ini. Dan Allah tentu lebih mengetahui niatnya daripada malaikat yang berkata tadi, meskipun secara zahir mungkin dia lalai dari berzikir. Dan tentu kita tahu bahwa meskipun dikatakan dalam hadis ini bahwasannya dia datang bukan untuk berzikir, wa inna maja'a li hajatin, datang untuk ada kebutuhan lain, ada orang berzikir, ada tablik akbar, yang satu jualan niatnya. Nah, kita tidak bisa menghukumi orang ini enggak dapat keutamaan dari majelis zikir, tidak. Jangan sembarangan kita mengatakan, oh ini mah orang jualan dan enggak dapat keutamaan dari majelis, ada yang di dalamnya ada thalabul ilm, tidak. Nah, dalam hadis ini jelas, meskipun dikatakan oleh malaikat ja'a li hajah, ada kebutuhan duniawi, kita tahu bahwa Allah la yus'al amma yaf'al. Allah tetap memberikan kemuliaan. Kita tidak perlu menanyakan kenapa Allah berikan kemuliaan, padahal dia cuma duduk-duduk lalai, dia cuma jualan minyak wangi, peci, atau mungkin juga buku-buku yang sedang dibedah misalnya. Kita jangan menghukumi seseorang dengan perkara yang Allah saja yang tahu mengenai hatinya. Kemudian dalam hadis lain, bahwasannya Rasulullah mengatakan perumpamaan orang Yahudi, orang Muslim, Yahudi dan Nasrani itu, kalau orang Yahudi ada yang berkata kepada mereka, siapa yang mau bekerja kepadaku dari mulai terbit fajar sampai pertengahan siang, maka dia dapat satu kirat. Sedangkan untuk Nasrani, barang siapa yang bekerja untukku dari pertengahan siang sampai asar, maka satu kirat. Sedangkan orang mukmin, kalau dia bekerja dari asar sampai terbenamnya matahari, dia dapat dua kirat. Artinya apa? Orang mukmin itu memang sudah dilebihkan dalam atau dilipat gandakan dalam amal soleh sekecil apapun. Kita sering mendengar bahwasannya 700 kali lipat untuk sodakoh fikul disumbulatin mi'atu habbah. Itu kebaikan. Kalau Allah berbicara atau berfirman tentang kebaikan, yang ada adalah mudha'af, dilipat gandakan. Sedangkan wa man ja'a bisayyi'atin, atau dalam ayat lain wa jazaa'u sayyi'atin bimitsliha. Dalam surat Yunus misalnya. Kalau kita berbuat buruk ya sudah, segitu saja sekadar keburukan itu. Tapi kalau kebaikan, meskipun cuma duduk dalam hadis ini misalnya, dalam majlis dzikir padahal dia lalai misalnya, maka Allah tetap berikan keutamaan, penghormatan karena dia berada dalam majlis kebaikan. Dan juga dalam hadis ini, menurut para ulama, meskipun ada seorang malaikat yang mengatakan dia datang lihajah, ada kebutuhan lain, tapi yang tahu niat sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata ulama, qad yakunu lahu sabiqatun alkhair. Siapa tahu dia punya kebaikan sebelumnya yang mengantarkan dia ke dalam majelis ini. Kemudian fi qalbihi tashawwuq litaubah wa qurbah minha. Dan kita tidak tahu kalau di hatinya itu meskipun secara fisik tengak-tengok lalai misalnya, tapi Allah saja yang tahu bahwa niat dia adalah memang untuk bertaubat, maka dia duduk di majelis itu. Kemudian tafaddalallahu alaihi bima tafaddala bihi karamatat dzakirin. Dan Allah berikan kehormatan, dapat ampunan karena dia duduk di bawah naungan orang berzikir. Wallahu a'lam bissawab. Ayo Ustaz. Baiklah sahabat Semar Radio, demikianlah materi yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Ru'yatillah LC di sesi yang kedua ini. Dan kami persilahkan kepada sahabat Ismail Radio yang ingin berinteraksi bersama kami atau ingin bertanya kepada Al-Ustaz, silahkan Anda menghubungi nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852-62-774-774. Tapi Ustaz, sudah ada pertanyaan masuk melalui WA, kita bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru dengar ceramahnya, boleh tidak merukiah rumah karena merasa kurang nyaman Ustaz? Ini dengan Ustaz siapa ya? Dan makasih dari Bu Yusri di Galaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam Ibu Yusri. Saya Ahmad Ru'yatillah. Mungkin tetanggaan kita Bu ya. Karena rumah saya itu di Pekayon, di atas PPI. Meruqyah rumah dengan Al-Quran ya tadi. Karena tidak merasa tidak nyaman Ustaz. Iya. Yang ada sunnahnya memang kata Nabi, la taj'alu buyutakum kuburo. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Nah, dari hadis ini ada hikmah apa? Yang pertama, kuburan itu tidak untuk baca Quran. Nah, ini hadis dilalahnya, dilalah bukan bahasa Jawa ya. Dilalah itu maksudnya indikasi atau apa, isyarat-isyaratnya. Satu, kuburan itu bukan untuk baca Quran. Yang kedua, rumahlah tempat baca Quran. Maka jangan jadikan rumah seperti kuburan yang tidak dibacakan Quran. Ini yang pertama. Kalau ingin nyaman ya, maka bacalah Quran Bu. Nah, Rasulullah di sini dikatakan dalam riwayat lain, bacalah surat Al-Baqarah karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Baqarah. Nah, Rasulullah dalam hadis ini tidak menyebutkan ayat berapa atau ayat kursi saja, tidak. Tapi Al-Baqarah secara umum disebutkan. Jadi kalau mungkin ibu ingin merasa nyaman, salah satu faktornya mungkin karena memang di rumah kita itu ada tinggal makhluk ciptaan Allah yang bernama jin yang mungkin bisa mengganggu. Makanya kita disunahkan juga berta'awud dari misalnya di kamar mandi kita minal khaba'is ya kan? Yes. Dari khaba'is, jama' dari khabisa, setan. Ada yang menerjemahkan para ulama setan wanita. Artinya apa? Kita bacalah Al-Baqarah ayat berapapun semampu kita. Dan yang paling penting adalah rutin Bu. Jadi bacalah Al-Baqarah yang rutin, karena Allah Rasulullah katakan ahabbul a'mali ilallahi aduwamu hawa inqalla. Yang paling Allah cintai dari amalan seorang hamba itu sedikit tapi istiqomah. Maka itu saran saya, ruqyahnya mungkin dengan bacalah Al-Baqarah setiap hari, berapa lembar pun atau mungkin semampunya lah sesempatnya. Tapi usahakan tentunya ya. Allahu a'lam bisawab. Tanya itulah tadi jawaban yang diberikan oleh Ustadz Ahmad Ru'yatillah LC untuk Ibu Yusri di Galaksi. Semoga bisa menjadikan pencerahan baginya. Tapi Ustadz, sebelum kita tutup, barangkali ada nasihat ataupun kesimpulan dari kebersamaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Tafadhol. Baik, dari yang kita bahas tadi, yang pertama tentu bahwa kita bisa ambil teladan dari para sahabat bahwa untuk sekecil urusan apapun, terutama dalam masalah yang berkaitan dengan syariat, seperti menasehati, itu harus mencontoh Rasulullah. Ya, Rasulullah kalau memberi nasihat itu singkat padat dan waktunya tidak banyak dalam seminggu. Maka mari kita contoh seperti yang dicontoh oleh Abdullah ibn Mas'ud. Yang kedua, keutamaan majelis zikir. Tentu dalam hadis ini tidak disebutkan apakah para malaikat ini menyaksikan mereka itu zikirnya dipimpin satu orang, tidak. Tapi hanya dikatakan malaikat mencari kaum yang selalu berzikir mengingat Allah dengan bertasbih, bertakbir dan mengagungkan Allah, maka keutamaannya adalah Allah akan mengampuni mereka. Bahkan mereka yang ikut-ikutan saja duduk, bahkan mungkin anak kecil yang kita bawa. Nah, ini masya Allah ya. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba-hambanya, menjadikan keluarga kita yang gemar untuk mengikuti majelis-majelis zikir dan thalabul ilmi. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Tayyib Ustaz, baiklah sahabat Semer Radio, demikian acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Ahmad Ru'yatillah LC yang telah menyampaikan materinya dan membagikan ilmunya kepada kita, dan kepada sahabat Semer Radio yang telah bergabung bersama kami. Semoga materi tadi bermanfaat untuk kita semua dan tentunya bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami yang bertugas pada kesempatan ini mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan segala yang benar datangnya dari Allah Ta'ala. Tetaplah bersama kami di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Tapi Ustaz, kita tutup kebersamaan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.